إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني الله وإياكم أجمعين Kami mewasiatkan pada diri kami sendiri dan pada hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami juga berwasiat untuk diri kami dan hadirin sekalian, hendaknya kita banyak-banyak berzikir, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hal itu karena ma'asyiral muslimin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Telah banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena itu hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah dan banyak mengingatnya. Tapi kita lihat kebanyakan di antara manusia yang telah diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala justru banyak berpaling, terjauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya di surat Al-Ahzab ayat 41. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah. Ingatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, dengan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pun memuji dalam banyak ayat yang lainnya, memuji orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, bahkan menyediakan untuk mereka pahala dan ampunan yang besar bagi mereka yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Wadzakirina Allah katsiran wadzakirat. A'adza Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah taala menyatakan orang laki-laki yang banyak mengingat Allah dan juga orang-orang perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyediakan untuk mereka ampunan dan juga pahala yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam ayat-ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, menyuruh kita untuk banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya bukan berarti bahwa Allah butuh kita, Bukan berarti Allah Ta'ala membutuhkan hambanya, tidak. Tapi justru hamba-hambanya ini, kita-kita inilah yang banyak membutuhkan akan pertolongannya, akan bantuannya, akan rezeki darinya, dan juga berbagai kebaikan-kebaikan darinya. Kita yang sangat butuh pada Allah, karena kita harus banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala Maha Kaya, Allah tidak butuh kepada hambanya. Kitalah hamba yang banyak butuh kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 97, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya dari seluruh alam semesta ini. Ini Allah tidak butuh. Allah tidak butuh pada kita semuanya, para makhluk-makhluknya. Tapi justru kita inilah banyak butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman di surat Fatir ayat 15. Allah Ta'ala menyatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Orang-orang yang sangat butuh, sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu wal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah, dia adalah zat yang maha kaya, lagi maha terpuji. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk banyak mengingatnya, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena faedahnya, manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Kalau kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menolong kita. Allah banyak akan mengampuni kita. Na'am, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Sebaliknya, manakala kita enggan mengingat Allah, tidak banyak mengingat Allah, waktu kita, umur kita, kesempatan kita tidak banyak mengingat Allah, sungguh hal itu akan menjadi penyesalan bagi kita. Penyesalan pada hari kiamat nanti, karena kita jarang dan bahkan sedikit dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam Syu'abil Iman, beliau menyebutkan sebuah hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau pernah bersabda, ma min sa'atin tamuru bibni adama la yadhkurullaha fiha illa tahassara 'alaiha yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu waktu berlalu pada seorang anak Adam, yaitu seorang manusia, yang mana dia tidak berzikir di dalamnya kecuali besok pada hari kiamat dia akan menyesali waktunya tersebut. Sekali lagi, Rasulullah menyatakan, tidaklah ada suatu waktu yang berlalu pada, yang dilalui oleh anak Adam, yang dilalui oleh seorang manusia, lalu tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, kecuali besok pada hari kiamat, maka dia akan menyesali waktu yang telah lewat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dimunjukkan pada kita betapa agungnya, betapa mulianya, dan betapa besarnya keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita sangat butuh untuk selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah kapanpun, dimanapun. Kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang lain yang sahih, beliau mengibaratkan, menggambarkan bahwa orang yang tidak berzikir kepada Allah Ta'ala, maka perumpamaan mereka ibarat mayit, ibarat bangkai manusia. Meskipun dia hidup di jalan-jalan, meskipun setiap hari mereka beraktivitas, tapi karena tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diumpamakan seperti bangkai, diumpamakan seperti mayit, orang-orang yang telah mati. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Naam, juga demikian pula dalam riwayat Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kata beliau, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Rabb-nya dengan orang-orang yang tidak mau berzikir mengingat Rabb-nya seperti perumpamaan hidup dan mati. Orang yang hidup dan yang mati. Ma'asyiral muslimin, orang yang hidup adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Sedangkan mayit, orang yang mati, itu adalah orang yang tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka ini semua menunjukkan kepada kita betapa agungnya, betapa besarnya, betapa mulianya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita jangan meremehkannya. Dan ingat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita banyak berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh kita akan mendapatkan banyak fadilah, banyak keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya sebagaimana Allah ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 152. Allah ta'ala menyatakan fadkuruni adkurukum washkuruni wala tadkurun, maka ingatlah kalian akan aku, pasti aku akan mengingat kalian. Dan bersyukurlah kepada aku, jangan kalian kufur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang mulia ini Allah menegaskan fadkuruni adkurukum, maka ingatlah kalian kepadaku, pasti aku akan mengingat kalian. Dijelaskan oleh para mufassir, di antaranya oleh al-imam Abu Ja'far At-Tabari rahimallahu ta'ala dalam tafsirnya, beliau menyebutkan makna daripada ayat ini, ingatlah kalian kepadaku, pasti aku akan mengingat kalian. Maksudnya adalah ingatlah kalian hai kaum muslimin kepadaku, yakni kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mentaatiku dalam semua perintah-perintahku dan larangan-laranganku. Tentu dan pasti aku akan mengingat kalian dengan memberikan rahmatku dan juga ampunanku kepada kalian. Nah, demikian pula Sa'id bin Jubair rahimallahu ta'ala menafsirkan ayat ini dengan mengatakan hal yang sama. Ingatlah kalian kepadaku, yaitu kepada Allah ta'ala, dengan mentaatiku. Niscaya aku akan ingat kepada kalian dengan mengampuni kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan pada kita bahwa sungguhnya kalau kita banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapatkan banyak ampunan dan rahmat Allah ta'ala. Semakin banyak, semakin sering, semakin terus kita banyak mengingat Allah, maka sungguh Allah ta'ala akan senantiasa mengampuni kita. Allah ta'ala akan senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita. Karena itu ma'asyiral muslimin, marilah kita banyak-banyak berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang penting juga untuk kita ketahui sekarang adalah apa yang dimaksud dengan zikir kepada Allah itu? Apa saja bentuk-bentuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa ayyakum ajma'in. Dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari tentang hadis-hadis tersebut. Yang dimaksud dengan zikir kepada Allah di sini adalah yakni di antaranya dalam bentuk kita melafazkan, kita mengucapkan lafaz-lafaz zikir yang disyariatkan dalam agama kita. Sebagaimana apa itu bentuknya adalah tasbih, ucapan subhanallah, tahmid, ucapan alhamdulillah, atau takbir, ucapan Allahu Akbar, atau tahlil la ilaha illallah, atau hauqalah, yaitu ucapan la haula wala quwata illa billah, atau basmalah bismillahirrahmanirrahim, atau hasbalah, ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, atau ucapan istighfar, atau ucapan-ucapan zikir yang lain yang disyariatkan dalam agama kita ini, yang sering diistilahkan dalam Al-Quran dengan al-baqiyatus salihat, ya, termasuk zikir kepada Allah semacam ini. Kemudian juga termasuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita melaksanakan amal-amal saleh, amal-amal ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah yang wajib maupun yang sunnah. Baik itu misalnya membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, thalabul ilm, membahas masalah-masalah ilmu dari Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan kita senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah berupa salat-salat sunnah, puasa sunnah, dan juga ibadah-ibadah lain yang merupakan bentuk amal soleh kepada Allah ta'ala. Ini semua bentuk zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga dalam perkara ini adalah kalau kita senantiasa mengingat Allah dengan senantiasa berdoa kepadanya, mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi dalam aktivitas hidup kita sehari-hari, termasuk bentuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Maka ini semua, inilah yang dimaksud, kita disuruh, kita diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita banyak-banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dengan mengetahui itu semua dan mengetahui besarnya keutamaan yang Allah janjikan, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang banyak berzikir pada Allah, maka jangan sampai kita lalui hari-hari kita, kita lalui waktu-waktu kita dengan lalai dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah zikir kepada Allah ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak keutamaan kepada kita semuanya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah suatu amalan yang ringan kita ucapkan di lisan. Tapi sesungguhnya pahala dan keutamaan yang Allah janjikan dan berikan kepada kita sangatlah besar. Karena itu ma'asyiral muslimin, jangan kita melalaikannya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang bernama Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menceritakan, anna rajulan qala, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna sara'il islami qad kasurat alayya fa akhbirni bi syai'in atasabbasu bih. Kata laki-laki ini, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak pada saya. Maksudnya adalah sesungguhnya syariat-syariat Islam telah banyak dan saya belum bisa mengamalkan satu persatu dan semuanya karena kelemahan saya. Karena itu kata beliau, fa akhbirni bi syai'in atasabbasu bih. Maka kabarkan, beritahukan kepada saya suatu amalan yang ringan, sesuatu amalan yang nampaknya ringan yang saya bisa pegang terus-menerus dengannya, yang saya bisa lakukan terus-menerus padanya. Lihat ini, seorang sahabat Rasulullah yang mulia bertanya pada Nabi. Kata beliau bahwa sesungguhnya syariat Islam, ajaran-ajaran Islam telah banyak sampai kepadanya, namun beliau belum mampu melaksanakan semuanya dengan kekuatan, karena lemahnya kekuatannya. Karena itu beliau minta kepada Rasulullah SAW, akhfa akhbirni bi syai'in atasabbasu bihi. Maka wahai Rasulullah, kabarkan, beritahukan kepada saya suatu amalan yang ringan yang saya bisa lakukan secara terus-menerus, secara rutin. Apa kata Nabi SAW? Qala, beliau menjawab, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan? Ma'asyiral muslimin, hadis sahih keluarkan Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Naam, dihasankan Syalbanu taala di dalam Sahih Al-Jami', Sahih At-Tirmidzi dan juga Sahih Ibnu Majah. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan pada kita ternyata amalan yang berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sangat agung, sangat besar, sangat mulia. Karena itu jangan kita meremehkan dan melalaikannya. Bahkan Allah Ta'ala akan membalas orang-orang yang mengamalkan dengan zikir pada Allah dengan balasan yang besar pula. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum." Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini, barang siapa mengingat aku di dalam jiwanya, maka aku akan mengingat dia dalam jiwaku. Dan barang siapa mengingatku di tengah-tengah banyak orang, di tengah-tengah banyak manusia, di tengah keramaian, maka sungguh aku akan mengingat dia di tengah-tengah makhluknya, makhluk-makhluk yang lebih baik daripada mereka. Ma'asyiral muslimin, ini termasuk dari fadilah, keutamaan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam hadis yang lain pun banyak disebutkan fadilah-fadilah atau keutamaan zikir ini. Di antara yang disebutkan pula dalam hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ala adullukum bi syai'in. Kata Allah Taala, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa asgha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min, na'am, kata Allah Ta'ala, wa khairul lakum ya min infaq adzhab wal fiddah, wa khairul lakum an talqau aduwakum fatadribu adnaqahum wa yadribu adnaqakum. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu bala, qala dzikrullahi azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah pernah bertanya pada para sahabatnya, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah aku tunjukkan aku beritahukan kepada kalian suatu amalan yang paling baik bagi kalian. Wa asqa 'inda malikikum, lebih suci di sisi Rabb kalian, di sisi raja kalian yaitu Allah Taala. Wa arfa'ikum fi darajatikum, dan bisa meninggikan derajat kalian. Demikian pula wa khairu lakum ya min infaq az-zahabi wal fiddah, dan lebih baik daripada kalian, daripada kalian berinfak dengan menggunakan emas maupun perak. Wa khairu lakum antal kau aduwakum, dan lebih baik bagi kalian daripada kalian menjumpai musuh kalian, bertemu dengan musuh kalian dalam suatu peperangan. Fadadribu anaqahum, lalu kalian memenggal leher-leher mereka. Wa yadribu anaqakum, atau mereka yang memenggal leher-leher kalian. Naam, Rasulullah bertanyakan hal ini kepada para sahabatnya. Maukah kalian aku beritahukan suatu amalan yang paling baik bagi kalian, yang lebih suci di sisi Rabb kalian, yang lebih tinggi derajatnya bagi kalian, yang lebih baik bagi kalian daripada kalian berinfak dengan emas maupun perak, dan lebih baik pula bagi kalian daripada kalian berperang di jalan Allah Ta'ala. Kamu berjumpa dengan musuh, entah kamu yang membunuh musuh itu atau musuh itu yang membunuh kamu, tapi amal ini lebih baik daripada itu semua. Apa itu? Maka mendengar pertanyaan Nabi SAW semacam ini, maka mereka langsung ingin mendapatkan dan mengetahui amal apa tersebut. Qalu bala, mereka menjawab, benar wahai Rasulullah, kami ingin tahu amal apa itu. Ternyata Rasulullah mengatakan apa? Zikrullah azza wa jalla, yaitu berzikir kepada Allah azza wa jalla. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Majah, dan disahihkan oleh Al-Bani Ta'ala dalam Sahih Al-Jami. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini semua tentunya menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin agungnya, besarnya keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua bentuknya sebagaimana telah disebutkan tadi. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kami menganjurkan kepada kami dan hadirin sekalian, mari kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lafaz mengucapkan lafaz-lafaz ya kalimat-kalimat thayyibah yang diperintahkan kita untuk berzikir dengannya di sembarang waktu kita, dalam keadaan apapun kita. Nah, kita di rumah, kita di jalan, kita naik kendaraan, kita melaksanakan aktivitas apapun, tidak lepas dari zikir kepada Allah Ta'ala. Karena keutamaannya sangat besar, fadilahnya sangat agung. Karena itu jangan kita sia-siakan. Karena itu ma'asyiral muslimin, agar kita tidak lalai dari zikir kepada Allah, saya ingatkan terakhir dari khutbah ini bahwasanya Allah Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di surat Al-Munafikun ayat yang ke-9, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jangan sampai harta kita, anak-anak kita, dan kesibukan dunia kita mengurusi keluarga kita melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, yaitu hingga lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, faulaika humul khasirun, maka sungguh mereka itulah orang-orang yang merugi. Kita berlindung kepada Allah dari kerugian, kita berlindung kepada Allah dari segala kejelekan. Karena itu ma'asyiral muslimin, berzikirlah kepada Allah dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, dimanapun kita melaksanakan kegiatan, tidak lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Ini saja dulu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lu qala astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Qin salat.